الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله أما بعد sekarang kita masuk pembahasan al-qiyas di dalam kitab al-usul min ilmi al-usul. تفضل اقرا يا ابا ذر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى القياس تعريفه. القياس لغة التقدير والمساواة. اصطلاحا تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. فالفرع المكيس والأصل المكيس عليه والحكم مقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيرها والعلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل وهذه الأربعة أركان القياس والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة فمن أدلة الكتاب الأول قوله تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان والميزان ما توزن به الأمور ويقايس به بينها الثاني قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده الآية والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور فشبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض وهذا هو القياس ومن أدلة السنة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها أرأيت لو كان على أمك دين وقضيته أكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم قال فصومي عن أمك الثاني أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود فقال هل لك من إبل؟ قال نعم قال ما ألوانها؟ قال حمر قال هل فيها من أورق؟ قال نعم قال فأنا ذلك قال لعله نزعه عرق قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره ومن أقوال الصحابة ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء قال ثم الفهم الفهم فيما أدلى عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة ثم قايس الأمور عندك وأعرف الأمثال ثم أعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق قال ابن القيم وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول وحكى المزني أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نذير الحق حق ونذير الباطل باطل واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام شروط القياس للقياس شروط منها الأولى alla yusadima dalilan aqwa minhu fala tibara biqiyasin yusadimun nasa awil ijma'a aw aqwala sahabati idza qulna qawlu sahabi hujjatun wa yusamma qiyasal musadima lima dzakara fasidul ihtibari misaluhu ayyuqala yasihu an tazawwajal mar'atur rasyidatu nafsaha bighairi waliyyin qiyasan ala sihhati bai'iha malaha bighairi waliyyin fahadha qiyasun fasidul ihtibari limusadamatihin nasa wa huwa qawluhu sallallahu alaihi wasallama la nikaha illa biwaliyyin. Atsaniya ay yakuna hukmul asli thabitan bi nassin aw ijma'in fa in kana thabitan bi qiyasin lam yasih al qiyasu alayhi wa innama yuqasu 'ala al asli al awwali li anna ar ruju'a ilayhi awla wa li anna qiyas al far'i alayhi alladhi ja'ala aslan qad yakunu ghayra sahihin wa li anna al qiyasa 'ala al far'i ثُمَّ الْفَرْعِ عَلَى الْأَصْلِ تَطْوِيلٌ بِلَا فَائِدَةٍ مِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ يَجْرِي الرِّبَا فِي ذُرَّةِ قِيَاسًا عَلَى الرُّزِّ وَيَجْرِي فِي الرُّزِّ قِيَاسًا عَلَى الْبُرِّ فَالْقِيَاسُ هَكَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ وَلَكِنْ يُقَالُ يَجْرِي الرِّبَا فِي ذُرَّةِ قِيَاسًا عَلَى الْبُرِّ liyukasa ala aslin thabitin binasin. Al-thalitha ayyakuna lihukmil asli illatun ma'lumatun liyumkinal jam'u liyumkinal jam'u bainal asli wal far'i fiha fa'inkana hukmul asli ta'abudiyan mahdun lam yasihal qiyasu alaihi misalu dhalika ayyukala lahmun ni'amati yankudul wudu'a qiyasan ala lahmil ba'iri li musyabahati halahu fayuqalu hadzal qiyasu ghairu sahihin li anna hukmal asli laisa lahu illatun ma'lumatun wa innama huwa ta'abbudiyun mahdun 'alal mashhuri. Ar-rabi'ah an takuna al-illatu mustamilatan 'ala ma'na munasibin lil hukmi yu'lamu min qawa'id syar'i i'tibaruhu kaliskari fil khamri fa in kana al ma'na wasfan tardiyan la munasibata fihi lam yasih at ta'lilu bihi kasawadi wal bayadi mathalan misalu dhalika hadis ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna barirata khuyirat 'ala zawjiha hina utiqat qala wa kana zawjuha 'abdan aswada fa qawluhu aswadu wasfun tardiyun la munasabata fihi lil hukmi wa lidhalika yathbutul khiyaru lil amati idza utiqat tahta 'abdin wa in kana abyadha wa la yathbutu laha idza utiqat tahta hurrin wa in kana aswada. Al-khamisah an takuna al-illatu mawjudatan fil far'i ka wujudiha fil asli kal idza'i fi darbil walidainil makisi ala ta'fifi fa illam takunil illatu mawjudatan fil far'i lam yasihal qiyasu misalu dhalika ayyukala al-illatu fi tahrimir riba fil burri kaunuhu makilan thumma yuqalu yajri riba fit tufahi qiyasan alal burri fa hadzal qiyasu ghairu sahihin li anna al illata ghairu mawjudatin fil far'i idit tufahu ghairu makilin. Aqsamul qiyasi yanqasimul qiyasu ila jaliyin wa khafiyyin. Al ula fal jaliyu ma sabatat illatuhu binasin au ijma'in au kana maqtu'an fihi binafsil fariqi bainal asli wal far'i misalu ma thabatat illatuhu bin nasi qiyasul man'i min istijmari bidam min najisi al-jafi alal man'i min istijmari bir rawthati fa inna illata hukmil asli thabitatun bin nasi haythu atabdu mas'udin radiyallahu anhu ilan nabi sallallahu alaihi wasallama bi hajaraini wa rawsatin yastanji bihinna fa akhadhal hajaraini wa alqar rawsata wa qala hadha riksun war riksun najisu wa mithalu ma thabatat illatuhu bil ijma'i nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ay yaqdha bil qadi wa huwa ghadban faqiyasu man il hakimi minal qada'i ala man il ghadbani minhu minal qiyasil jali li subuti illatil asli bil ijma'i wa hiya taswishul fikri wal insyighalul qalbi wa mithalu ma kana maqtu'an fihi binafil fariqi bainal asli wal far'i qiyasu tahrimi itlafi malal yatimi billabsi ala tahrimi itlafihi bil akli lil qat'i binafil fariqi bainahuma athaniyah wal khafiyu ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع مثاله قياس الأشنان على البر في تحريم الربا بجميع الكيل فإن التعليل بالكيل لم يثبت بالنص ولا إجماع ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الأشنان قياس الشبه ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم وفيه شبه بكل منهما فيلحق بأكثرهما شبها به مثال ذلك العبد هل يملك بالتمليك قياسا على الحر أو لا يملك قياسا على البهيمة إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد متردد بينهما فمن حيث أنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه الحر ومن حيث أنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه بالقيمتي ويتصرف فيه ويشبه البهيمة وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها وهذا القسم من القياس ضعيف إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام مع أنه ينازعه أصل آخر قياس العكس ومن القياس ما يسمى بقياس العكس وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه Wa mathalu lidzalika biqoulihi sallallahu alaihi wasallama wa fi but'i ahadikum shadaqatun. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alayhi wizrun, fakadhalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Fa athbata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil far'i wa huwa al wad'ul halalu nakidu hukmil asli wa huwa al wad'ul haramu liwujudi nakidi illati hukmil asli fihi. Athbata lil far'i ajran li'annahu wad'un halalun, kama anna fil asli wizran li'annahu wad'un haramun. Nah, ini yang namanya qiyas. Qasa yaqisu qiyas. Secara lughah qiyas itu maknanya takdir. Jadi qaddara yuqaddiru taqdiran, yaitu menetapkan. Dan juga al-musawah, menyamakan. Jika kita membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, ya, karena ada kesamaan gitu. Melihat sisi-sisi kesamaannya, ya, kita bandingkan, kita tentukan kadarnya, kita tetapkan. Ini beras berapa kilo ini, kita bandingkan dengan beban ini. Oh, ini 5 kilo, berarti ini 5 kilo. Paham? Atau ini panjangnya berapa ini? Kita ambil alat. Oh, 5 meter. Jadi namanya apa? Kita mengkias. Menentukan, menetapkan, dan menyamakan. Secara istilah, kias itu adalah taswiyatu far'in bi aslin, menyamakan far' cabang dengan asal. Dalam hal apa? Fi hukmin, dalam hal hukum. Kenapa disamakan? Li illatin jami'atin bainahuma, karena adanya illat yang mengumpulkan antara keduanya, antara cabang dan asal tadi. Ini. Jadi nama qiyas itu ada 4 rukunnya. Yang pertama ada far', yang kedua ada asal, yang ketiga ada hukum, yang keempat ada illat. Nanti ingat. Kalau kita ingin mengqiyas itu ya, kita harus tentukan dulu mana far', mana asal, dan apa hukum yang hendak kita qiyasin, apa ilatnya, itu harus ditemukan dulu, baru akan apa, berjalan yang namanya qiyas. Kalau hilang salah satunya, maka nggak akan mungkin berjalan itu qiyas. Yes? Far' yang dimaksud adalah makis yang kita mau qiyaskan ini. Ya. Kalau bahasa timbangan ya, yang mau ditimbang itu apa? Nah, itu ya. Kalau bahasa ukuran, yang mau diukur itu apa? Begitu. Ini. Kalau asal itu maqis alaih, yang dijadikan sebagai timbangannya. Timbangannya, meterannya, misalkannya. Apa alat untuk menimbang itu apa? Jelas? Kemudian kalau hukum itu maqtadahu dalilus syar'i min wujub atau tahrim atau sihah atau fasad atau ghairi. Hukum itu ya apa yang menjadi tuntutan dalil syar'i. Ya, yang sudah dibahas di awal ya, hukum. Ya. Entah itu wajib, haram, sah, fasad atau yang semisalnya, dari hukum-hukum syariat. itu namanya hukum. Kalau ilat itu suatu makna alladhi sabata bisababi hukmul asli, suatu ilat ya, sebab ya, yang dengan sebab itu ditetapkan hukum pada asal. Tapi antum harus ingat, sesuatu itu dihukumi dengan suatu hukum, ada kalanya memiliki ilat, ada kalanya dia tidak memiliki ilat selain ta'abudi. Enggak ada ilatnya, dia cuma ta'abudi saja. Nah, kalau perkara yang sifatnya ta'abudi itu enggak bisa dikias. Paham? Yang dikias itu perkara yang dihukumi dan dia ada ilatnya. Dan tidak semua hukum itu apa? Memiliki ilat. Ada hukum itu sifatnya ta'abudi. Kenapa sih kita harus kalau bangun tidur tuh cuci tangan 3 kali? Makan. Ilat itu apa? Zakat. Enggak ada, itu ta'abudi saja. Paham ya? Ta'abudi saja. Ini perintah Nabi bilang gitu. Jelas? Nah, kayak gini enggak bisa kias. Jelas? Yang dikias itu yang ada ilatnya. Saya katakan hadhil arba'ah arkanul qiyas. 4 ini yang namanya arkanul qiyas. Kalau ditanya jadi intinya apa? Arkanul qiyas ada berapa? Ada 4. Al-far', al-asl, al-hukm, al-ilah. Far' itu apa? Al-maqis. Asl al-maqis alayh. Hukm maqtadahu dalil syar'i. Ya, ilat itu al-ma'na alladhi thabata bisababi hukmul asl. Dan kias ini kata Syekh ahadul adillah allati tathbutu bihal ahkamu syariah, satu dari dalil yang dengannya bisa kita tetapkan hukum syariat. Baik. Das. Nah, apa dalil yang menunjukkan bahwa kias ini termasuk dari sumber hukum? Bisa kita berdalil dengan kias. Dalilnya adalah dari Alkitab, As-Sunnah, dan Aqwal As-Sahabat. Contoh dari Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Allahu alladhi anzal al-kitab bil-haqqi wal-mizan. Allah yang telah menurunkan Alkitab dengan kebenaran dan juga al-mizan. Lihat, apa itu mizan? Timbangan. Mizan itu ma yuzanu bihil umur, sesuatu yang dengannya ditimbang segala urusan. Wa yuqayasu bihi bainah, yang dengannya dikiaskan antara perkara-perkara tadi. Jelas? Makanya kalau untuk membaca Alkitab itu dalalatul kitab itu ada kalanya nasson ya, nas, dan ada kalanya dia isyarah ya. Nah, ila maudhi'il bayan. Paham? Yang sifatnya dia kaidah-kaidah umum. Begitu. Untuk dijadikan sebagai apa? Alat ukur, alat menimbang. Misalnya ya. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh diri kalian. Maka yang namanya membunuh diri, bunuh diri itu haram, ya. Maka segala apa saja yang itu masuk dalam makna ini, bunuh diri namanya, ya, itu haram. Dalilnya ayat ini. Jadi kalau ditanya apa hukumnya, oh, balap-balapan, kebut-kebutan di jalan, misalkan ya, haram tuh. Di dalilnya, dari Al-Quran Sunnah itu mana? Nah, ya. Gak ada. Jangan kamu kebut-kebutan di jalan. Undang-undangnya dari Al-Quran itu di surat mana ayat berapa? Gak ada kan? Nah, kenapa kamu bisa hukumi haram? Di sana ada dalalatul kitab yang bentuknya itu tadi, isyarat ila maudhi'il bayan. Kebut-kebutan di jalan itu resiko yang paling dominan itu apa? Mati. Iya. Itu namanya apa? Bunuh diri. Bunuh diri itu diharamkan dalam Al-Quran, ayatnya. Nah, itu kita ngambil apa? Kias di sini. Jelas. Kias. Begitu. Wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Gitu. Ditanya, apa hukumnya? Pacaran itu apa sih? Singgung-singgulan. Haram itu? Haram. Kalau kamu ditanya, tidak. Enggak ada itu Al-Qur'an yang mengatakan jangan kamu pacaran. Enggak ada. Kamu buka, cari surat berapa ayat berapa. Saya ini udah hafal, Mas. Ya, bolak-balik saya cari itu enggak ada. Misalnya ini. Ya kasih ayat tadi, wala taqrabuz zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Orang pacaran itu yang paling dominan terjadi itu apa? Dari situ. Azin, ya kan? Ah, itu enggak perlu diingkari, gitu ya. Sudah rahasia umum. Gitu. Ayat ini melarang ya, mendekatinya. Gitu. Jelas? Dan yang lainnya banyak sekali. Yang kayak gini nih, istilah. Seperti bahkan ketika ada perempuan yang diingatkan oleh Ibnu Mas'ud tentang haramnya bertato, dia membantah Ibnu Mas'ud dengan mengatakan, saya tidak temukan dalam Al-Quran larangan bertato itu mana. Yang kata Ibnu Mas'ud, seandainya kamu baca betul-betul Al-Quran, kamu akan dapati. Dibacakan Ibnu Mas'ud ayat apa? Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan Nabi melarang. Ayat memerintahkan, kalau Rasul melarang kamu, maka berhenti. Dan Nabi melarang. Dalam hadis, gitu ya. Jelas? Ini bentuk istidlal. Ya. Isyarat ila maudhi'il bayan. Nah ini. Itu namanya mizan. Paham? Sehingga al-mizan ini termasuk dari apa? Apa yang Allah turunkan? Al-haq. Bentuknya itu tadi. Ya. Dalalah al-kitab yang sifatnya isyarat ila maudhi'il bayan. Ini mizan. Dari sinilah akan ditimbang banyak hal. Inilah yang akan apa? Menampakkan betapa Al-Quran itu apa? Tibyanan likulli syai', menerangkan segala sesuatu. Masih tidak kisah dialog antara seorang alim dengan seorang pendeta Nasrani di suatu warung makan itu. Ya, katanya Al-Quran kitabmu itu menjelaskan segala sesuatu. Coba terangkan kepadaku bagaimana Al-Quran itu menjelaskan cara bikin masakan ini. Kalau orang yang mungkin nggak ngerti agama, yuk, iya ya, kayaknya nggak ada itu. Orang-orang kufar itu senang menjatuhkan mental muslim itu dengan ayat-ayat seperti ini atau dengan subhat-subhat seperti ini untuk menggoyang keyakinannya. Berarti Alkitabmu itu perlu dikoreksi, perlu direvisi. Tapi alim tadi apa? Dia ngerti ilmu. Panggil saja ya, Toba. Sini Toba. Terangkan kepada kami bagaimana cara kamu bikin masakan ini. Dia terangkan begini, begini, begini. Demikianlah saya dapati dalam Al-Quran. Bingung itu pendeta. Oh yang benar, saya gak pernah lihat itu. Saya udah baca itu Al-Quran, gak ada itu. Kalau kamu betul-betul baca, ya, kamu dapat itu. Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Tanyalah orang yang mengerti bila kamu apa? Tidak tahu. Saya tidak tahu ini dan Al-Qur'an memerintah saya untuk bertanya. Ini istilahnya apa? Ilmu. Ilmu usul ini. Kalau nggak ngerti ilmu usul yang bingung dia. Ini ada moto itu di pembahasan usul biasanya di awal ada tulisan man hurimal usul huriban usul. Siapa yang dia dijauhkan dari mengerti ilmu usul, dia tidak akan sampai kepada ilmu sesungguhnya al-fiqih. Ya, kefahaman itu enggak bisa dia kalau enggak ngerti usul. Nah, paham? Al-muhim, ini contoh dalil yang menunjukkan bahwa qiyas ini termasuk bentuk apa? Pendalilan yang syar'i, teranggap sebagai hujjah. Dia masuk dalam pengertian apa? Mizan. Paham? Dengan adanya mizan itu terjadi yang namanya apa? Qiyas. Nah, dan ini adalah bentuk dalalatul kitab yang sifatnya isyarah ila mawdhi'il bayan. Diingat. Kemudian yang kedua contoh dari Al-Qur'an. Lihat Allah Ta'ala berfirman, "Kama bada'na awwala khalqin nu'idu." Sebagaimana kami memulai awal penciptaan, demikian pula kami akan mengembalikannya. Di sini Allah Ta'ala ya, syabbaha i'adatal khalqi bibtida'. Mengembalikan makhluk yang sudah hancur itu, itu Allah serupakan seperti memulai. Ya. Bahkan yang namanya mengembalikan itu lebih mudah daripada apa? Memulai. Lihat bagaimana Allah memulai sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan kamu tidak heran, kamu menyaksikan itu. Kenapa kamu kemudian heran setelah sesuatu tadi musnah, kemudian Allah mampu mengembalikannya? Padahal kamu tidak heran bahwasanya Allah mampu menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Bukankah mengembalikan itu lebih mudah daripada memulai? Ini kan namanya qiyas. Coba kamu pikirkan, kamu bandingkan. Orang sebelum menemukan alat ini, untuk menemukannya berapa puluh tahun dia harus berpikir, studi. Iya. Tapi kalau sudah lengkap pengetahuan, berhasil, dihancurkan bikin lagi bisa nggak? Oh bisa, sudah punya apa dasarnya gitu ya, sudah punya ilmunya. Mudah. Ngulangi lagi itu mudah. Ini namanya apa? Bentuk qiyas namanya. Dan ini sering Allah Ta'ala bawakan ya di dalam apa? Menetapkan hujjah di hadapan orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Bagaimana mungkin kita yang sudah mati jadi tulang belulang, hancur jadi tanah, kok hidup lagi? Kok heran gitu? Padahal dulu kamu itu tidak ada, menjadi ada. Dan kamu bisa menyaksikan bagaimana prosesnya itu ya. Dari air mani membentuk itu. Kok bisa tumbuh jadi manusia kayak kamu gini? Hah? Luar biasa ini. Kamu saksikan itu toh. Mengapa ketika Allah beritakan bahwasanya dia mampu membangkitkan yang sudah mati, kamu heran dan merasa mustahil, padahal kamu menyaksikan awalnya itu seperti itu dan kamu tahu itu enggak mustahil terjadi. Mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Begitu pula firman Allah Ta'ala, Allahu alladhi arsala riyah fatuthiru sahaba fasuqnahu ila baladin mayyit fa ahina bil ardi ba'da mautih. Kadzalika nusyur. Allah sini menyerupakan menghidupkan yang sudah mati itu sama seperti menghidupkan bumi tanah yang kering. Ya. Allah kirim angin, menggiring awan, ya, kemudian turun hujan dari awan tadi ke negeri yang mati, yang kering tanahnya, kemudian hidup bumi tadi dengan air hujan tadi setelah sebelumnya kering mati. Kamu itu nyaksikan itu. Begitu pula lah nanti Allah membangkitkan yang sedang mati. mudah lah. Itu bentuk kias. Agar masing-masing kita coba pakai akal yang sehat. Ya. Untuk kemudian sampai kepada apa? Ilmu, kepada al-haq, kepada al-huda. Kata Syekh, hadha huwal qiyas. Ini yang namanya qiyas. Paham? Sehingga jangan dibilang qiyas itu sumber hukum yang dibuat-buat saja. Enggak. Sumber hukum yang betul-betul materi dasarnya itu ada dalam Al-Qur'an. Ada dalam hadis. Dalam Al-Qur'an tadi contohnya. Kan dalam hadis. Nabi bersabda, ketika ada perempuan bertanya tentang apa hukum dia puasa untuk ibunya yang sudah mati. Jadi ibunya ini pernah nazar, ya, mau puasa, tapi belum kesampaian, sudah mati. Bolehkah saya yang melaksanakan puasa nazar ibunya tadi itu? Nabi ngasih pandangan yang ini siapanya qiyas. Kata beliau, ara'aiti, bagaimana pandanganmu? Laukana ala ummu kidain, andaikan ibumu punya hutang, faqadaitihi, kemudian kamu yang bayar, akana yu'adi dhalika anha, apakah pembayaran kamu itu bisa menutupi hutang ibumu? Yang hutang ibumu tapi kamu yang bayar, apakah ini sah gitu ya, bisa untuk melunasi hutang ibumu? Dia menjawab apa? Na'am, ya bisa. Maka tadi katakan fasumi an ummi, maka puasalah ya, untuk ibumu tadi yang sudah bernazar tapi belum sempat apa melaksanakan. Ibarat orang hutang sama orang lain, janji mau dibayar tapi ternyata udah jatuh tempo gak mampu, orang lain yang bayari, sah gak? Sah. Bayar utang gitu ya, itu gak butuh niat. Jangan anak-anak punya utang sama Abdurrahman, jatuh tempo, belum pernah bayar. Antum tahu kalau ada hutang nih, antum sama Abdurrahman berapa utang anak? Ya, 50 nih. Udah, seandai itu saya walaupun anak gak tahu menau, tiba-tiba sudah apa? Udah dilunasi. Nah itu, paham? Sah. Ya, karena yang namanya membayar hutang itu gak butuh apa? Gak butuh niat. Jelas? Sama, menghilangkan najis juga gak butuh apa? Gak butuh niat. Misalnya antum gendong anak antum pipis, ya, kan harus dibersihkan dia. Belum sempat antum bersihkan, ya, antum bawa keluar, ya, anak taruh di rumah, antum keluar, di luar kehujanan, basah bajunya, dicium udah nggak ada itu bekas kencingnya. Padahal antum belum cuci ini, hilangnya karena apa? Karena kehujanan. Apakah tetap harus disuruh cuci? Enggak, kalau emang sudah hilang ya sudah, nggak dibebani harus apa? Bersihkan, kamu kan belum niat lagi bersihkan. Enggak, menghilangkan najis itu enggak butuh apa? Enggak butuh niat. Lihat, nah kayak gitu. Ini namanya qiyas. Nanti akan lebih luas lagi kalau kita belajar qawaid fikih ya. Kaidah fikih nanti di sana akan lebih luas. Tunda dulu ya. Allah haqqin. Dalam lafaz yang lain disebutkan fadainullahi ahaqqu ayyuqda. Utang kepada Allah lebih patut untuk dilunasi. Nah, dari sunnah yang lain itu, ketika ada orang tanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, wuli dali gulamun aswad, saya mendapat karunia anak hitam, padahal saya kan putih, misalkan, kok anak saya hitam? Iya gitu. Maka Nabi katakan, hal laka min jidil, apa kamu punya unta? Dia jawab, iya, nah. Beliau tanya, ma alwanuha, warnanya apa? Dia jawab, humur, merah. Masya Allah, unta mahal ini. Hal fiha min aurab, adakah di keturunan unta-unta tadi itu yang aurab? Iya. Ini istilahnya apa? Cacat begitu. Nah, maka dia mengatakan iya. Fa'anya dhalik, kok bisa? Padahal induknya sehat-sehat ya. Kok keturunannya ada yang cacat? Qala, dia menjawab, la'allahu naza'ahu irqun. Oh, boleh jadi itu ada ini ya Rasul, apa ada penyakit ya. Irq namanya. Maka beliau balik ya, mengatakan fala'alla ya, ibnaka hadha naza'ahu irqun. Maka boleh jadi juga anakmu ini ya, kena penyakit apa? Irq. Sehingga berubah dari gen asalmu ya, yang tadi yang putih jadi hitam. Ya Allah Maha Kuasa ya. Ini kan namanya apa? Iya, Ustaz. Baik. Artinya biar menghibur dia. Jangan kemudian bersangka sama istrimu. Wah, bisa-bisa aja main dengan orang lain ini, kok anaknya hitam misalnya gitu. Enggak boleh gitu ya. Itu perkara yang mungkin. Ya. Dengan cara apa? Kias pada hewan gitu ya. Pada hewan terjadi seperti itu. Ya. Gini kan pula, bisa saja terjadi pada manusia. Nah, gitu. Nah. Demikianlah kata beliau, semua contoh-contoh yang datang dari Kitab Sunnah sebagai dalil yang menunjukkan bahwa kias itu mu'tabar. Paham? I'tibaru syai' bin nadhirih. Mengambil nilai sesuatu itu dengan yang semisal dia. Oleh aqwal sahabat itu dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab dalam surat yang dia tulis kepada salah seorang amirnya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu di dalam masalah qadha ya, kehakiman. Kemudian beliau katakan summal fahma al-fahma fi ma adla 'alaika mimma warada 'alaika mimma laysa fi Qur'an wa sunnah ثم قيس الأمور عندك وأعرف الأمثال ثم أعمل فيما درى إلى أحب إلى الله وأشبهها بالحق. Fahami ini kata beliau, pada apa saja masalah yang adla alaik, ini yang datang kepadamu, dari apa saja yang datang kepadamu yang tidak ada dalam Al-Quran, tidak pula dalam Sunnah, fahami itu ya masalahnya. Kemudian kiaskan perkara-perkara tersebut ya di sisimu. Kenali amsal, hal-hal yang semisal masalah tadi yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian ya bermaksudlah kepada apa yang kamu lihat yang paling Allah cintai atau yang paling serupa dengan Al-Haq. Ketika kamu dihadapkan oleh masalah sebagai hakim ini, dan masalah ini kamu tidak dapati pembahasannya dalam Al-Quran Sunnah, maka caranya adalah kenali masalah tadi dulu ya, masalahnya seperti apa ya, kemudian cari yang semisal masalah ini dalam Al-Quran Sunnah. Ayo, Bapak. yang paling mendekati kepada al-haq. Ini sisi syabahnya, sisi kemiripannya itu. Paham? Berusaha. Kemudian hukumlah semisal yang ada dalam perkara sunnah. Begitu. Ini namanya apa ini? Kias, tak? Kias. Nah, ini sumber menunjukkan kias itu sesuatu yang ada asalnya dari Al-Quran, dari Al-Sunnah, dan juga dari amalan sahabat. Dan Ibnu Qayyim mengatakan, hadza kitabun jalil. Kitab suratnya Umar bin Khattab ini kitab yang agung. Talaqqahul ulama bil qabul. Yang diterima oleh para ulama. Kesimpulannya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Muzani. Rahimahullah. Beliau katakan bahwasanya ahli fikih dari zaman sahabat sampai hari beliau itu semua sepakat. Ini prinsip asalnya. Anna nadhiral haqqi haqqun wa nadhiral batili batilun. Bahwasanya yang setingkat dengan al-haq itu juga al-haq. Yang setingkat dengan al-batil itu juga al-batil. Yang memiliki kemiripan ya, kesamaan. Wa istamalul maqayis fil fiqh fi jami'il ahkam, dan mereka semua ahli fikih di zaman dari zaman sahabat sampai zamannya Al-Muzani itu menggunakan yang namanya kias di dalam memahami hukum-hukum syariat. Pakai kias itu. Nah, paham ini? Nah, ini secara umum. Apa itu kias dan apa dasar hukum dianggapnya kias di dalam menetapkan hukum syariat. Adapun rinciannya akan dibahas berikutnya tentang apa saja syarat kias yang dibenarkan, ada berapa macam kias dan istilah-istilah yang ada dalam kias. Karena nanti tidak semua kias itu apa benar atau diterima. Paham? Ada aturannya, ada ketentuan. Jelas. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdih. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.